Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat semata-mata sekalian, sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpah nikmat dan kurnianya. Semoga Allah Subhanahu wa Taala sentiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang apabila mendapat nikmat bersyukur, dan apabila ditimpa musibah bersabar, dan apabila berdosa beristighfar. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Taala daripada kejahatan diri kita dan keburukan amalan-amalan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memelihara kita daripada hal-hal tersebut, kerana tidak ada sesuatu yang membinasakan seseorang hamba itu melainkan dosa-dosanya. Dan alhamdulillah kita teruskan supaya kita menambahkan kefahaman di dalam agama Allah Subhanahu wa Taala sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, pasti Allah akan berikannya kefahaman di dalam agama. Dan kita akan teruskan pembahasan kita di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, serta syarahnya sebelum salam. Dan alhamdulillah kita telah membaca hadis yang pertama di dalam babul haid, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha daripada Fatimah binti Abi Khubaysh, hadis 129, bahawa Fatimah itu adalah seorang wanita yang pernah istihadhah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadanya, sesungguhnya darah haid itu berwarna hitam yang dikenal, maka apabila keluar darah itu berhentilah solat. Tetapi jika yang keluar adalah darah yang lain, maka berwudu dan solatlah. Setelah kita bentangkan sanad hadis ini dan kenapa hadis ini dianggap sahih oleh sebahagian ulama hadis dan dianggap mungkar oleh sebahagiannya, antaranya al-Imam Abu Hatim rahimallahu ta'ala, kerana terdapat dua sanad padanya daripada seorang perawi ini. Terkadang beliau meriwayatkan secara langsung, yakni bersambung daripada Urwah, daripada Aisyah, daripada Fatimah binti Abi Khubaysh. Dan dalam keadaan dalam waktu lain beliau meriwayatkan hadis ini daripada Urwah, langsung daripada Fatimah. Jadi itu antara sebab ulama melemahkan hadis ini kerana kecelaruan ini, kata mereka, disebabkan lemahnya hafalan perawi itu. Nah, walaupun ulama lain tidak bersetuju kerana kemungkinan saja beliau, yakni Urwah bin Zubair, benar-benar telah meriwayatkan dua kali, satu kali daripada jalan Aisyah, satu kali langsung daripada Fatimah. Oleh bagaimanapun, masalah yang terpenting di dalam hadis ini, mungkin kita baca dan kalau kita membaca kata-kata Imam As-Sana'ani rahimahullah ta'ala mencerahkan hadis ini, iaitu muka surat 253. Kita baca yang 1-3. Jadi bagi wanita yang keluar darah istihadhah memiliki beberapa hukum, iaitu yang pertama boleh mencampurinya, yakni hubungan badan, jima ketika keluar darah istihadhah. Yani walaupun keluar darah istihadhah, dan ini menurut pendapat jumhur ulama, kerana dia seperti orang yang suci dalam kaitannya dengan kewajiban solat, puasa dan lainnya. Jadi ulama ijma' bahawa wanita yang istihadhah walaupun keluar darah ini, dia wajib solat, wajib puasa dan kewajiban-kewajiban lainnya. Nah, jadi seharusnya juga tentang persetubuhan, kerana tidak diharamkan bercampur suami isteri kecuali ada dalil. Di asalnya apakah halal atau tidak halal jima antara suami dan isteri? Asalnya halal. melainkan jika ada dalil keadaan-keadaan yang mengharamkannya, dan tidak ada dalil yang mengharamkan wanita istikharah daripada disukui oleh suaminya. Yang diharamkan adalah ketika haid. Jadi jelas perbezaan hukum istikharah dan haid. Sebab itu kita perlu tahu bilakah darah ini darah istikharah, bilakah ia darah haid. Dan terdapat nukilan yang masyhur yang menguatkan pendapat jumhur ulama ini, iaitu kata-kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa beliau berkata, perempuan yang keluar darah istihadahnya boleh dicampur oleh suaminya jika dia telah solat, kerana solat lebih besar. Maksudnya apabila solat dibolehkan bagi wanita istihadah ketika darahnya keluar, dan solat itu padahal seharusnya lebih disyaratkan bersuci, maka boleh lagi lah berjimak dengannya. Jadi ini adalah qiyasul aula. Sebab kita tahu bahawa syarat sah solat antaranya yang paling besar sekali adalah bersuci daripada hadas besar dan hadas kecil daripada najis. Tetapi dibolehkan seorang itu solat, yang ini orang yang istihadah itu solat. Jadi kalau solat dah boleh dengan keadaan-keadaan begini, tentu lagi dibolehkan suaminya bersetubuh dengannya. Nah, cuma ada baik. Yang kedua, perempuan yang keluar darah istihadahnya diperintahkan untuk betul-betul memperhatikan kesucian dari hadas dan najis. Dia mesti mencuci kemaluannya sebelum berwuduk dan bertayamum, harus menutup kemaluannya dengan kapas atau secara kain untuk mencegah percikan najis atau untuk menguranginya. Apabila masih tidak tertahan juga keluar darahnya dengan cara itu, maka diperbanyak lagi kapas atau kain itu pada kemaluannya dengan mengikat dan membalutnya sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab induk, kitab-kitab fiqah. Hanya saja cara semacam itu tidak wajib baginya. Yang mengikat dan seterusnya hanya lebih utama untuk mengurangi najis sesuai dengan kemampuannya, lalu setelah itu dia berwudu. Yang ketiga, dia tidak wajib berwuduk sebelum masuknya waktu solat. Menurut pendapat jumhur, kerana bersucinya itu adalah kerana darurat, makanya dia tidak boleh mendahulukannya sebelum waktu yang diperlukan. Jadi lagi belum masuk waktu solat, kalau dia berwuduk sebelum masuk waktu solat dia kena wuduk lagi. Itu adalah pendapat jumhur ulama. Kerana apa? Kerana darahnya keluar. Jadi asalnya dibolehkan wuduk itu untuk darurat sahaja. Jadi syariat tahu bahawa dia dalam keadaan yang tidak suci, jadi dimaafkan. Jadi disuruh juga berwuduk walaupun keluar darahnya. Jadi bilakah dibolehkan? Takkan daripada awal-awal lagi sebelum masuk waktu solat. Sebab itu mereka mensyaratkan bila telah masuk waktu solat. Nah, jadi inilah antara perkara yang berkaitan dengan kumakam, kaitan dengan wanita yang istihadah. Nah, ada apa-apa soalan tentang hal ini? Baik, dan juga di dalam hadis itu kita dapati bahawa Rasulullah SAW mengikut hadis inilah, bahawa Nabi SAW memerintahkan Fatimah ini, wanita yang istihadah, untuk mengikut di dalam bab darah ini kepada apa yang dia tahu. Kalau dia dapat membezakan darah ini darah haid ataupun darah istihadah. Dan Nabi SAW telah terangkan warna darah haid, iaitu warnanya adalah hitam, yakni merah, hitam-hitaman pekat. Yu'rab dikenal oleh wanita, dan telah diterangkan ada yang mentafsirkannya dengan makna berbau, berdu'uf. Jadi itu antara dua sifat darah tersebut kalau dia dapat membezakan. Bagi mereka yang menguatkan hadis ini, InsyaAllah kita akan teruskan dulu hadis-hadis yang terdapat di dalam bab ini. Kemudian lepas itu baru kita bahaskan secara detail tentang hukum ahkam wanita yang haid dan istihadah. Hadis 130 ke surat 254. Wati hadithi Asma binti Umais inda Abi Dawud. Wadi tadrisi mirkan fa'idha ra'at sufratan fawqal ma'i faltaghtasil lil-dhuhri wal-asri ghuslan wahidan wa taghtasil lil-maghrib wal-isya'i ghuslan wahidan wa taghtasil lil-fajri ghusla wa tatawadda fi ma bayna dhalik. Artinya dalam hadis Asma binti Umais radhiyallahu anha di dalam riwayat Abu Daud, hendaklah dia duduk dalam suatu bak, ini satu seperti baldi, apabila dia melihat warna kuning di permukaan air, hendaklah dia mandi untuk solat zuhur dan asar dengan satu kali mandi, mandi untuk solat maghrib dan isyak dengan satu kali mandi, dan mandi untuk solat subuh dengan sekali mandi, dan berwuduk di antara waktu-waktu itu. Baik, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Jadi ini antara hadis yang menerangkan hukum taharahnya seorang wanita yang istihadah. Ini sambungan daripada hadis tadi. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Asma binti Umais, dan beliau ni radhiyallahu anha adalah isteri Ja'far. Ja'far ni buat siapa? Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Seorang daripada adik-beradik Ali bin Abi Thalib. Ada Ali, ada Aqil, ada Thalib. Thalib dia paling tua. Dan katanya jarak antara satu dengan satu orang hampir kat 10 tahun jauh. Yang masuk Islam adalah Ali, dan itu juga dengan Ja'far, dan selepas itu nama Aqil. Dan beliau ni adalah Ummu Abdillah ibni Ja'far. Dia pernah berhijrah bersama suaminya ke Habsyah, iaitu hijrah yang pertama, dan melahirkan beberapa orang putera di sana, di antaranya Abdullah, Abdullah ibni Ja'far. Kemudian setelah terbunuhnya Ja'far, dia dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Ja'far ini terbunuh dalam peperangan Mu'tah, ya, ataupun di dalam daerah peperangan dengan Rum. Ada beberapa sahabat, 4 orang ketua ataupun panglima, 3 orang terbunuh. Akhirnya digantikan oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Yang mana yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah kata hendaklah Fulan bin Fulan ini jadi ketua, kalau lepas dia, maka Fulan bin Fulan, lepas dia Fulan bin Fulan. Ini betul-betul. Selepas ini, ketua yang pertama tu meninggal dunia, sahabat yang pertama pula ambil alih sebagaimana yang Rasulullah SAW khabarkan. Ataupun perintah, kemudian dia pun meninggal dunia, mati syahid, kemudian digantikan oleh yang ketiga tu pun meninggal dunia. Dan tu tak kurang lagi, akhirnya di ambil alih oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Baik, jadi selepas itu beliau dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq dan melahirkan putera beliau yang bernama Muhammad. Setelah Abu Bakar wafat pula, dia dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib dan melahirkan putera yang bernama Yahya. Lalu sedikit tentang Asma binti Umais radhiyallahu anha. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan beliau untuk duduk di dalam mirkan bak. Banyak kita pun tak faham apa namanya bak. Tapi yang saya faham, bak itu adalah tempat yang diisikan air. Tak payah besar sangat. Macam tempat mandi budak kecil sikit, yang mana wanita yang istihadah itu, dia duduk. Dia duduk di atas baldi tersebut yang ada air. Dan tentulah dia wanita yang istihadah. Jadi apabila dia lihat air tersebut akan bercampur dengan darahnya dan dia akan berubah menjadi warna sufrah, yakni kekuning-kuningan. Kita tahu darah kadang-kadang dia dalam keadaan tertentu dia bila dah hujung-hujung tu dia warna kekuning-kuningan, ada warna coklat, ada keruh. Jadi kalau nampak sufrah itu di atas air, maka hendaklah dia mandi untuk zuhur dan asar. Jadi maknanya dia dalam keadaan istihadah. Dia tak disebutkan di sini bagaimana dia nak tahu di istihadah ataupun haid. Jadi kena kembalikan kepada hadis yang sebelumnya dan hadis yang akan datang. Jadi sama ada dengan mengenal darah tersebut warnanya ataupun dengan mengikut adat kebiasaannya. Jadi berapa hari selalu dia haid. Jadi jika begitu, yakni darah masih keluar lagi, tak apa, mandi. Dan bahayanya mandi macam biasa seperti mandi junub. Lizuhri wal asri ghuslan wahidan, yakni untuk salat zuhur dan salat asar, satu kali mandi. Jadi ini menunjukkan bahawa mandi ini untuk apa? Untuk dua salat sekali. Tak disebutkan di sini salat ni waktunya bila. Adakah jamak takdim, yakni solat zuhur dan asar waktu zuhur, atau jamak takhir, solat zuhur asar waktu asar. Begitu juga selepas itu mandi lagi sekali untuk solat maghrib dan isyak. Kalaupun subuh tidak ada yang boleh berganding dengannya, jadi satu kali mandi untuk solat subuh. Dan hendaklah dia berwudu antara keduanya, yakni antara solat-solat tersebut. Ini kalau dia nak solat lain, hendaklah dia berwudu, tapi hendaklah dia mandi untuk gabungkan dua solat. Zahirnya hadis ini wajib hukumnya. Sebab Rasulullah SAW kata wanita jenis, hendaklah dia duduk. Dan awal lafaz hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, subhanallah, hadza minasyaitan. Kata Rasulullah SAW, maha suci Allah, ini daripada syaitan. Hendaklah kamu duduk. Ulama membahaskan apakah makna ini daripada syaitan, yang darah ini. Sebagian mengatakan ini adalah sebabnya syaitan datang kepada wanita ini dan was-waskannya, ini haid ke, ini bukan ke dan sebagainya, tak payah solat, ini haid. Jadi kata Rasulullah SAW, jangan dengar, ini semua daripada syaitan. Kalau kamu dah yakin bahawa ini bukan haid lagi, kamu hendaklah bersihkan diri dan solat. Itu maksudnya. Kemudian, baik, sebab itu kita terangkan dahulu maksud solat maghrib dan isyak, zuhur dan asar dan maghrib dan isyak dengan satu kali mandi. Ulama menerangkan maksudnya, hendaklah dia lambatkan solat zuhur hampir-hampir kepada waktu isyak. Ini cukup-cukup untuk solat zuhur, solat asar, zuhur dengan asar. Jadi cukup-cukup. Berapa rakaat solat zuhur? 4 rakaat. Jadi lebih kurang cukup-cukup untuk solat zuhur 4 rakaat, bukan kasar, bukan 2 rakaat. Baik. Jadi masih dalam waktu zuhur. Jadi by the time dia habis dia beri salam, sepatutnya azan, sepatutnya azan lagi, sekejap lagi lah azan. Baik. Jadi azan asar terus dia bangun dan dia solat asar. Jadi zuhur pada waktunya, asar pun pada waktunya, waktu asar. Cuma nampak saja macam digabungkan dua-dua solat ini dalam satu waktu, tapi sebenarnya dalam waktu yang berbeza, sebab dia buat pada waktu yang hujung dan yang kedua tu pada waktu awal. Dan ini yang dinamakan ulama sebagai jamak suri. Ya, ini gambar dia, gambaran macam jamak tapi dia bukan jamak. Jadi satu kali mandi cukup untuk dua solat tersebut. Begitu juga dengan solat maghrib dan isyak. Adapun solat subuh, hendaklah dia mandi bila masuk waktu, kemudian dia solat subuh. Baik, tentang pembahasan ulama, khilaf ulama tentang hal mandi ini wajib ke tidak dan seterusnya. Kita coba kita baca riwayat yang lagi satu. Jadi kita dapat baca dulu hadis tadi ini baru kita bahaskan fikih. Yaitu hadis 131 wa an Hamanah binti Jahsy radhiyallahu anha qalat kuntu ushabu haydatan kathiratan shadidah fa'ataytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam astahti فَقَالَ إِنَّمَا هِيَ رَقْبَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اغْتَسِلِي فَإِذَا اسْتَنْقَعْتِ فَصَلِّي 24 أَوْ 23 وَصُومِي وَصَلِّي فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كُلَّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ فَإِنْ قَوِيْتِ عَلَىٰ أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِ الْعَصْرَ ثُمَّ تَغْتَسِلِي حِينَ تَخْرُجِي وَتُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ تُؤَخِّرِ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصُّبْحِ وَتُصَلِّينَ قَالَ وَهُوَ أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِي وَصَحَّحَ الْتِرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ الْبُخَارِيُّ. Hadis kita daripada Hamnah binti Jahsy radhiyallahu anha, katanya aku pernah keluar darah istihadah yang banyak dan deras. Lalu aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta fatwa daripada beliau. Maka beliau bersabda, darah istihadah itu hanyalah gangguan syaitan. Hitunglah masa haidmu 6 atau 7 hari, lalu mandilah. Apabila kamu sudah bersih, solatlah 24 atau 23 hari. Puasalah solatlah, kerana cara yang demikian itu cukup bagimu. Lakukanlah begitu setiap bulan seperti perempuan-perempuan yang haid. Apabila kamu kuat mengakhirkan zuhur dan menyegerakan asar, kemudian kamu mandi ketika engkau bersih, lalu jamaklah solat zuhur dan asar, lalu kamu akhirkan maghrib dan segerakan isyak, kemudian kamu mandi dan menjamakkan antara kedua solat, maka kerjakanlah. Lalu kamu mandi untuk solat subuh dan kamu melaksanakan solat subuh. Dia bersabda, yang demikian itu lebih aku sukai dari dua perkara tersebut. Baik, satu lagi hadis menerangkan tentang hukum taharah ya, wanita yang istihadah. Jadi hadis ini daripada Hamnah binti Jahsy, yang beliau adalah saudara perempuan Zainab binti Jahsy, Ummul Mukminin, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menjadi istri Talha bin Ubaidillah, kalau Ummul Mukminin. Nah, Zainab binti Jahsy isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamnah binti Jahsy ni istrinya Talha bin Ubaidillah. Nah, betul. Jadi beliau antara sahabat wanita yang banyak haid pada zaman Rasulullah SAW. Beliau ni ada dua ke tiga orang adik-adik perempuan, semua ni istihadah. Katanya Hamnah ni istihadah sampai 7 tahun. Okay, jadi kalau siapa yang ada istihadah berapa bulan, walaupun mungkin sampai setahun, ambillah ikhtibar daripada sahabat-sahabat Nabi SAW ini pernah berlaku pada mereka. Dan kalau kita tahu kes-kesnya, insyaAllah tak berapa susah. Jadi dalam hal ini beliau berkata, aku pernah keluar darah istihadah. Jadi beliau kata ini adalah istihadah. Dan kalau kita terangkan makna istihadah, darah yang keluar daripada kemaluan pada luar waktu-waktu keluar haid. Jadi dia bukan darah yang keluar pada waktu haid, dia keluar lepas waktu haid atau sebelum waktu haid. Dan mungkin kita tambahkan juga, maksud istihadah, yang ini hakikat darah istihadah ni, bagi orang perempuan, kalau darah haid itu keluar daripada akr rahim, yakni daripada dalam rahim. Kalau istihadah ni dekat keluar daripada hujung, dekat dengan lubang kemaluan, dia keluar asal daripada urat itu. Dan kalau dia keluar, dia tak macam darah haid yang pekat, yang hitam dan sifat-sifat lainnya, tapi dia keluar agak cair. Dia macam darah luka. Kalau luka tu darah warna merah itu, merah terang. Darah istihata biasa memang gitulah warnanya. Memang gitulah warnanya. Nah. Jadi beliau bertanya, meminta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, astafti, dan makna minta fatwa, makna fatwa adalah khabar, i'lam tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu asal fatwa. Jadi siapa juga yang keluarkan, yang memberitahu kepada orang lain hukum Allah SWT macam gini, ini hukum syariah, sama ada dia keluarkan dalil ataupun tak keluarkan dalil, dia kata hukum gini halal, hukum ini haram, hukum ini wajib, sunat dan seterusnya, apa juga hukum yang dia keluarkan yang disandarkan kepada syariah, maka itu dinamakan fatwa. Tak salah. Dan orang tu dia dah kira sebagai mufti lah. Ya, senang jadi mufti lah. Tak payah apply. Dan fatwa ini, walaupun nampak mudah, tapi sebenarnya dia punya syarat-syarat yang banyak. Siapa yang layak memberikan fatwa, berapa banyak dia kena hafal Quran, berapa banyak dia kena hafal hadis, berapa banyak kitab dia kena tahu, ijma' ulama' dia kena tahu, kemudian khilaf-khilaf ulama dan seterusnya. Kemudian dia sendiri hendaklah merupakan orang yang tidak fasik, orang yang soleh, bahkan wara', jangan sampai ikut hawa nafsu dan seterusnya. Jangan keras sangat, jangan lembik sangat. Keras sangat semuanya haram, semua bid'ah. Lembik sangat semuanya boleh, semuanya halal, semuanya rukhsah. Baik, jadi seorang itu kalau nak jadi mufti tu banyaklah caranya. Cerita panjang lah. Cerita pendek. Cerita panjang dia kena buka kitab-kitab. Terlebih lagi kitab usul fiqh. Dekat akhir sekali kita akan jumpa satu bab tentang al-mufti, syarat-syarat seorang mufti dan adab-adab. Dan Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala ada mengarang kitab yang masyhur dalam 4 jilid, I'lamul Muwaqqi'in Ar-Rabbil Alamin, penerangan, ya, ini pengajaran atau khabar atau nasihat, panduan, panduan kepada muwaqqi'in, orang yang sign atas nama Rabbil Alamin, itulah para mufti. Baik. Dan fatwa ini walaupun ia adalah khabar saja tentang hukum Allah Subhanahu wa taala, jika demikian, asalnya tidak wajib bagi orang yang minta fatwa itu beramal dengan hukum si mufti ini. Asalnya tidak wajib. Baik, dia boleh beramal dengan apa ni? Dengan mana-mana fatwa. Baik, dia boleh beramal dengan mana-mana fatwa. Dan tidak ada binding lah kita katakan bagi seseorang itu beramal dengan satu-satunya fatwa. Melainkan kata ulama, jika fatwa itu adalah fatwa yang spesifik, fatwa yang khusus bagi individu tertentu, dia datang sendiri, dia syarahkan kepada mufti keadaannya, kemudian mufti itu pun menjawab sama ada dengan lisan ataupun dengan tulisan. Sama sekarang kita boleh tulis saja, boleh tulis saja apa ni soalan kita, mufti pun jawab. Kalau ia adalah satu yang spesifik untuk orang tertentu pada waktu tertentu di tempat tertentu, maka kata ulama kalau tak ada fatwa lain, maka wajib dia beramal dengan fatwa tersebut jika orang ini memang tidak layak berijtihad. Baik. Dan kita ada lagi satu khabar tentang hukum Allah SWT hampir sama, iaitu qadha, iaitu hukum yang datang daripada seorang qadhi di mahkamah, bukan qadhi di rumah atau qadhi tengah jalan-jalan. Kalau fatwa bila-bila boleh, kat rumah dia boleh, rumah awak boleh, dalam kelas boleh, tengah jalan dia keluarkan fatwa pun boleh. Tapi kalau qadhi, qadha dan hukum dia tak sah melainkan apa ni? Di mahkamah, mesti rasmi mahkamah. Di mahkamah. Dan qadhi juga menerangkan tentang hukum Allah SWT, dia mengkhabarkan kepada orang tersebut. Tapi apa beza dia? Beza dia binding. Dia juga adalah apa? Melaksanakan hukum tersebut. Bukan setakat khabar kan, hukum Allah begini halal atau haram, sah ke batal. Tetapi dia juga apa ni? dia mengilzamkan, dia ada ilzam, dia mewajibkan atas orang tersebut. Jadi mesti buat, kalau tak sah mesti kena betulkan, kalau sah baik lepaskan dan seterusnya. Jadi kalau ini pencuri berdosa, sahlah ini hukum Allah SWT berdosa, dan hukum Allah SWT hudud, dia mesti laksanakan hukuman itu. Ini tidak dimiliki, kuasa ini tidak dimiliki oleh seorang mufti, walaupun dia mufti rasmi, mufti negara contohnya. Itu perbezaan. Dan hukum qadhi mestilah spesifik. Adapun fatwa kadang-kadang spesifik, kadang-kadang dia umum. Baik. Dan satu perkara yang saya nak ambil kita ambil perhatian, iaitu perbezaan. Ada lagi satu perkara, tadi kita ada fatwa, kemudian kita ada qadha. Kita ada lagi satu, tadris, belajar ataupun mengajar. Sama ke mengajar, belajar fikih buku ni dengan beri fatwa, apalagi dengan hukum seorang qadhi? Jawabnya tak sama. Dalam buku, dalam kelas pun kita khabarkan tentang hukum Allah SWT tu lah. Kita terangkan hukumnya begini, kita terangkan dalil lagi, kadang lebih panjang lagi, lebih dalam. Maka kita terangkan pula hukum-hukum apa ni, perbezaan pendapat ulama, tertajihkan dan seterusnya. Ada orang sangka bahawa ini satu fatwa. Sebenarnya dia bukan fatwa. Dalam kitab memang macam-macam disebutkan hukum daripada Allah SWT, daripada seorang yang layak memang keluarkan fatwa, ulama-ulama. Tapi tak boleh kita jadikan fatwa dalam keadaan-keadaan yang mendatang. Apa yang mendatang? Ini satu yang, satu perkara yang nazilah, wakil. Kita apa ni, ada masalah dan ada kaitan dengan agama, kita tak tahu, tak apa-apa, tidak pasti. Ha, ketika itu dalam kitab ada cerita, tapi untuk keadaan kita ni secara spesifiknya, apa hukumnya? Ketika ini tak boleh sekadar berpada dengan apa yang ada dalam kitab-kitab ulama. Jadi mestilah kena tanya kepada seorang mufti. Jadi dia akan timbangkan, dia akan lihat awak, keadaan dan sebagainya. Dia kata okey, ni darurat, boleh. Tak boleh tengok buku terus okey, kita pakai pendapat ini. Bila kasi fatwa dah gunanya. Itu bukan fatwa. Yang baru-baru ni kita terdengar, ni ada juga sedang dibahaskan. Kata orang macam postmortem lah, haji-haji kan baru selesai. Alhamdulillah saya rasa hampir dah tak ada yang tertinggal. Yang tertinggal tu memang nak overstay kat muka. Sekejap lagi mereka akan raum, mereka akan tangkap siapa yang overstay. Bukan kabut ni ke? Dan kena tangkap apa mereka lakukan, masuk dalam jail, lepas tu mereka kena kena halau balik negeri. Lepas tu dihukum tak boleh datang lagi, tapi biasa datang lagi. Alah kulihat mereka dah balik, dan antara khabar yang kita dengar agak menyedihkan, latest punya jemaah haji sekarang sudah tidak mabit di Mina pada hari-hari tashrik, tapi mereka menginap di Aziziyah, luar daripada Mina. Dan kan Rasulullah SAW mabit di Mina pada hari-hari tashrik. Dan juga jemaah haji sekarang 8 Zulhijjah dah masuk Arafah, standby. Betul ke tak? Tak tahu. Biasa betul lah orang kata ni takkan burung. Seorang ustaz juga dah standby. Jadi dia duduk kat Arafah 2 hari, 8 ini hari tarwiyah dengan 9 iaitu hari Arafah yang wukuf di Arafah. Kononnya apa? Semuanya biasalah nak, nak tak mau susahkan jemaah Islam ni, agama mudah. Kesusahan kesempitan pun diangkat. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah tidak jadikan atas kamu dalam agama ni apa-apa susah payah Islam. Jadi kita daripada susah-susah nak keluar beratur jam apa semuanya, nak bawa jemaah 400 orang ke, mungkin sikit lagi ke, mungkin banyak lagi, sampai berjam-jam ataupun berjalan kaki. Tak ada lah jalan kaki orang jemaah Singapura. Yang jalan kaki tu orang Pakistan, orang India tu ada jalan kaki. Pun sampai ini naik bas, aircon aku semuanya pun susah. Jadi kata kita masuk advance satu hari cepat. Tapi kita tak hukum lagi, kata mereka. Kita hukum tetap hari hari Arafah juga 9. Kita niat hari Arafah. Apa salah? Itu dia. Jadi rupa-rupanya syekh-syekh mereka agaknya lah. Kita katakan mestilah fatwa. Kalau bukan fatwa apa? Dalam fatwa kan jemaah-jemaah mereka boleh. Agaknya tak berapa, berapa banyak dalil mengkekuatkan kaedah, mengkekuatkan kata-kata ulama kan. Kata ulama mereka telah keluarkan berkaitan dengan masalah lah, rukhsah. Saya rasa awak mungkin dengar, mungkin kita ingatkan sebagian hujah favorite mereka. Antaranya ayat yang kita bacakan bahawa apa ni, dalam agama ni tak ada apa? Tak ada kesusahan. Nah, semuanya senang. Yusro. Ingat dalam ayat puasa kelak yang tadi itu dalam apa ni umumnya syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini syariat apa ni, agama Islam ni dalam surah Al-Hajj dan lain-lain lagi. Kemudian daripada surat hadis lah, Rasulullah SAW tidak pernah dihadapi atau dihadapkan dengan dua perkara illa an yahtara aisarahuma. Tak mesti Nabi SAW akan memilih yang mana, yang susah ke yang senang. Kalau ada dua perkara yang senang, itu dia. Jadi kita ada dua, sama ada kita masuk waktu malam raya Arafah susah, kita masuk 8 tu kita awal sikit mudah, ambil yang senang. Nabi mesti ambil senang je. Tapi mereka terlupa belakang hadis tu. Sahabat kata, kata Aisyah, malam yakun ikhman, selagi mana dia bukan dosa. Kalau dulunya mubah, ada mudah, ada senang, tak ada jalan, jalan jauh, ada jalan dekat. Yang mudah tu dekat, ambil dekat memang tak ada apa-apa dosa. Memang Nabi akan ambil yang mudah, takkan susahkan orang, susahkan dirinya sendiri. Tapi kita tengah cerita ada hukum ni. Baik. Dan satu lagi hujah adalah Rasulullah SAW tidak pernah ditanya masuk ilah, yang ini pada waktu haji ansyaidin yukaddam al-akhar, yang dihadapan dengan itu dilewatkan dalam waktu haji ini, melainkan Nabi SAW akan menjawab la haraj, la haraj, tak apa, tak apa. Semua soalan Nabi kata boleh, boleh, boleh. Jadi kita pun ini haji ni, ha, jadi kita mesti apa? Semua mesti boleh saja. Jadi ini juga masalah, sebab yang ditanya bukan pasal hal-hal tadi. Yang ditanya adalah kita cukur dulu boleh tak sebelum kita tawaf, tawaf dulu boleh tak sebelum itu dan sebagainya. Itu boleh. Tapi mereka jadikan semua boleh. Kemudian ada juga nukilan daripada ulama, tak silap saya namanya Imam Laih Ibn Sa'ad rahimahullah ta'ala, ulama masyhur, bahawa fikih yang sebenarnya adalah untuk mencari rukhsah, untuk cari rukhsah, ya, ini keringanan untuk orang. Adapun al-azimah ni sahlun likulli ahad, mudah aja siapa-siapa, mana-mana ulama senang aja. Hukum dia ikut asal, ikut asal, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tapi nak cari kelonggaran ni, ini nak kena fikih ni. Jadi dia kata, tengok, jadi kita tak jumut, kita ni ada fikih lah maknanya. Saya kata betul, kalau ginilah fahaman awak tentang kata-kata ulama, kamu ambil satu saja nukilan, kamu tinggalkan nukilan-nukilan bahawa mereka ada apa ni, berpegang kepada azimah, sekali-sekali je mereka berpegang pada apa, membenarkan rukhsah. Jadi misalkan kamu ni adalah fuqaha rukhsah. Sebenarnya kita katakan apa yang mereka buat sebenarnya adalah fatwa iftah dalam keadaan tertentu. Jadi dalam keadaan tertentu mestilah fatwa tu lahir daripada orang yang layak jadi alat-alat untuk beri fatwa. Bukan setakat mutawif, syekh haji yang dah ngajar, dah baca, mungkin hafal pun kitab manasik kat depan mata ni. Kan sekarang Cik Haji kan dari kitab manasik dia buat sendiri. Kadang-kadang dia buat sendiri lah, dapat duit sikit. Kadang-kadang apa? Tak tahu dia copy daripada mana. Hatta dia ambil daripada buku muktabar pun, adakah dia telah layak jadi fatwa? Sebab tu saya nak sarankan, kalau lah mission haji, tiap-tiap tahun hantarkan medic support, betul, medical team, ubat dah, apa-apa macam-macam lagi support, logistik, kenapa dia tak bawa satu team iftah, satu team fatwa? Kerja banyak lah nanti kan, untuk mufti baru. Tapi itulah sebenarnya bukan begitu. Baik, mereka yang diberikan tauliah untuk syarahkan bab haji untuk jemaah haji, mereka dapat tauliah. Saya tak dapat, saya tak boleh ajar haji tu untuk ejen haji dan juga kawan-kawan kita. bagaimana saya dan kawan-kawan tak boleh nikahkan orang sebab kita tak ada tahu tahu yang apalah ini rasmi ketakdiran. Tapi maksudnya bukanlah maknanya dia tahu dia mutawin ini dah menjadikan awak layak beri fatwa kat tanah haram sana. Itu masalah besar. Jadi banyak mereka dah buat. Antaranya mereka juga mengatakan bahawa kalau satu orang itu ada di sana, dia boleh badalkan untuk 10 orang buat haji. Badal tu mana yang kita dah belajar kan? Buduk badal tayamum satu kan betulnya? One gantikan satu. Ini 10 in 1 boleh. Kalau tanya hujah, mesti ada punya jawapan dia. Kias lah, kias kenapa? Kita kan boleh sedekah pahala. Sedekah pahala satu orang je. Kita boleh sedekah untuk satu dunia dengan umat Islam Fatihah tu lah. Dan Allah SWT gunaannya mahal? Mahal luas. Ini pahala ni bukan duit. Duit $10 untuk 10 orang je. Satu orang satu lah kan. Tapi kalau pahala, banyak kena kasih boleh. Jadi badan haji pun boleh. Yang buka-buka kitab macam ada juga. Jadi antara hujah yang mereka selalu keluarkan adalah hujah-hujah rukhsah, taisir. Dan juga biasa juga mereka akan cari dekat dalam kitab-kitab apa juga kau yang mereka boleh jumpa dalam hal ini. Jadi sekarang awak salahkan jemaah haji? Tak. Kita berdoa bahawa ibadat mereka manasik mereka semua sah insyaAllah. InsyaAllah diterima. Tapi yang kita persoalkan adalah apa? Dua. Dan kadang-kadang dua ni sebenarnya satu, minta maaf sebab saya cakap. Iaitu ejen dia yang keluarkan package. Dia yang tentukan buat Aziziah. Dia dah tak sewa pun kat Minah tu. Dia semua buat kat Aziziah. Dan itinerary semua dia susun lah. Sebagainya dia susun makan, minum, transport dan seterusnya. Dia susun juga kat mana nak duduk, ikut manasik ke tidak. Itu satu dia. Tapi dia pun tak akan berani nak pandai-pandai aturkan itinerary kalau tak ada sokongan daripada Tok Syekh dia pula. Jadi saya rasakan tanggungjawab yang terbesar letak pada bahu Tok Syekh dia yang jadi rujukan kepada fatwa-fatwa ini. Jadi saya rasa sebelum dia keluar sana dia dah plan lah. Dia nak pergi ke, dia tak nak pergi. Bukan waktu itu baru nak kasih fatwa ke. Sedangkan asal fatwa, setiap orang tu asal ikut nas azimah. Nabi kata khudhu anni manasikakum, ambillah daripada aku manasik kau. Mesti buat sebagaimana persis dalam soalan buat. Bila dia runtah, kita runtah. Bukan main jamak-jamak takhir. Lepas tu buat waktu siang dan sebagainya. Yang diberikan rukhsah, mestilah orang yang diberikan rukhsah pada zaman Rasulullah. Jadi gurunya ataupun Tok Syekh itulah yang bertanggungjawab berikan fatwa-fatwa tersebut. Jadi ejen pun alhamdulillah senang juga, save banyak juga. Dan kadang-kadang Tok Syekh dengan dia punya ejen sama orang. Itulah dia kata kan. Jadi permasalahan ni takkan selesai. 12 tahun dulu saya dah dengar bab Aziziah, bab badal haji 10. Sekarang cuma ada baru je, wukuf satu hari sebelum apa? Sebelum Arafah. Berapa jam kita ada waktu untuk wukuf di Arafah? Wukufnya sebenarnya yang wajib start daripada Zuhur. Zawal lah Zuhur. Habis dia waktu Maghrib. Adalah lebih kurang 6 jam lah. Tetapi kita boleh masuk daripada 9 hujah satu hari kita boleh masuk. Yang ini bermula daripada subuh lah. Tapi saya subuh terus dah sampai dengan kawak solat subuh kan. Subuh mesti dekat Mina. Taruhlah 2 jam bawa sampai di Arafah. Jadi ada 6 jam sebenarnya daripada subuh sampai ke waktu Zuhur untuk pergi. Dan kalau tak sempat juga tak apa, ada lagi 6 jam lagi. Jadi total 12 jam 10-11 jam pun takkan tak boleh sampai. Susah-susah macam mana. Dan haji ni asalnya susah ke senang lenang? Awak ni sultan ke apa? Semuanya nak senang. Dia jawabnya, Rasulullah SAW kata jihad dia tak wajib atas orang wanita, melainkan satu jihad dia, apa dia? Al-Hajj. Haji tu adalah jihad untuk orang-orang perempuan. Jadi asalnya memang susah. Jadi lelaki sepatutnya chicken lah. Perempuan saja lagi susah dia. Tapi yang minta usah bukan mempat orang lelaki juga. Jadi kita bahas sedikit, ketua sedikit tentang bab minta fatwa. Dan dalam hal kita sekarang ni, dalam bab haji ni, dalam masalah nazilah, kita tidak nafikan bahawa ada keadaan-keadaan kita mesti keluarkan fatwa yang memberikan keringanan. Baik kerana kejahilan, kerana apa dan sebagainya, tak ada transport, mungkin kita berikan kelonggaran. Tapi dah plan daripada awal untuk ambil rukhsah ni cerita lain. Tak ada ulama cakap macam ni. Okay. Dan ibadat haji asalnya adalah apa? Disiplin. Ikut hududullah. Mula nak haji aja kena tunggu apa? First kali syarat haji. Dah musim haji ke belum? Al-hajju ashhurul ma'lumat. Yang first kali. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi haji tu syarat pertama, dah masuk waktu ke belum? Dah masuk bulan haji ke belum? Bila masuk start bulan haji? Bulan Syawal. Jadi Aidul Fitri hari raya je awak dah boleh start nak keluar daripada Singapura pergi mana? Pergi Mekah dah boleh. Haji Farad lah. Siapa haji termatuk teruk lah. Jadi ada kena dengan anak bulan. Baik. Dan selepas itu ihramnya pula, pakai apa yang boleh, apa yang tak boleh, untuk perempuan lain, untuk lelaki lain, itulah. Dan kemudian pasang larangan dan seterusnya banyak. Lepas tu kat mana nak jatuhkan niat, bukan sembarangan. Bukan kat Changi Airport dah berjatuhkan niat, tak boleh. Walaupun awak nak pakai kain ihram tu kat airport juga tiap, tapi jatuhkan niat tu bila nak. Dan kita dapati bahawa setiap kita katakan stop point dekat apa ni, dalam haji itu, yakni tawafnya apa semua, sa'i dan seterusnya, lepas tawaf tu buat apa, sa'i doanya dan seterusnya, semuanya dah bertautif daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu buat haji berapa kali? Satu, supaya tak ada version haji, cuma ada satu versi saja. Itu agaknya hikmah. Dan mestilah satu haji yang Nabi SAW lakukan yang namakan Hajjatul Yatimah, haji yatim, sebab dia satu ya, mencukupi untuk seluruh umat sampai akhir zaman. Bukan besi-besi yang berbagai-bagai yang kita jumpa. Singapura punya orang buat haji lain tau dengan negeri lain punya haji. Dan agak-agak jemaah haji tu bila dah dengar syekh-syekh dia keluarkan ayat-ayat dan khutbah dia tentang apa ni, tentang muda-muda dalam haji ni, maaf pun tengok orang ni susah payah buat gitu buat gini, kesian kurang ni, tak tahulah dia besar. Tapi macam gitu kan, mungkin dia seperti pun bodoh lah korang ni. Korang ni tak belajar dengan ustaz ni, kita ustaz biasa. Jadi kita dapati bahawa hamdan binti Jahsyin bila susah payah jumpa Rasulullah SAW, dan keluar ni adalah satu perkara yang luar daripada adat kebiasaan bagi orang perempuan keluar dari rumahnya untuk bertemu dengan lelaki di hadapan lelaki, minta fatwa dari Rasulullah SAW. Dan bukan keadaan biasa pun, keadaan yang sangat private berkaitan dengan orang perempuan itu, tentang darahnya. Okay. Dan Nabi SAW juga menerangkan hukumnya sebagaimana yang wajib. Jadi innama hiya raqdatun minasyaitan, satu dan datang daripada syaitan. Kemudian Nabi SAW perintahkan untuk haid 6 atau 7 hari. Nah, jadi ini hukum yang pertama. Suruh haid 6 atau 7 hari. Kemudian hendaklah dia mandi. Dan mandi ni mandi apa? Mandi bersih daripada haid. Dan selepas itu dah bersih, faiza istanqati fasalli 24. Hendaklah dia solat bakinya 24 atau 27 hari. Kenapa 24 23? Sebab dia balik kepada 6 atau 7. Kalau awak anggap haid itu 6 hari, maka awak punya suci dan kena solat, puasa dan sebagainya berapa hari? Kalau 6, 24. Sebab satu bulan kita ambil 30 hari ataupun 7 hari. Kalau 7 hari haid, maka sucinya 23. Jadi itu sebab. Jadi yang lain semua walaupun keluar darah anggaplah sebagai suci. Jadi ini yang dinamakan hukum istihadah. Jadi inilah hampir sama dengan yang tadi. Cuma bezanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suruh dia duduk atas air. Tak payah. Pakai apa sekarang ni? Pakai adat. Tapi adat siapa? Adat dia sendiri ke adat siapa ni sekarang dalam hadis ni? Bukan ke adat dia sendiri. 6 atau 7 ni adalah adat perempuan-perempuan lain kat dalam negeri dia, dalam kampungnya, kalau boleh dalam keluarga dia. Biasa makcik-makcik dia, adik-beradik dia dan seterusnya, head berapa ni? Kalau 6, 6. Kalau 7, 7. Tak ada main 8, 5 tak ada. Dia ada 6 dengan 7 je. Jadi itu perbezaan. Sebab ini adalah aghlabu muddati hayd. Kebanyakan tempoh haid wanita itu adalah antara 6 dengan 7 hari. Jadi ambil yang banyak. Kemudian dalam 6-7 tu tengok keluarganya sendiri. Sebab wanita tu biasa juga ada kebiasaan wanita-wanita di tempatnya. Jadi ini hukum yang berbeza dengan hadis yang sebelum ni, yang suruh lihat darahnya, dan juga yang sebelum juga lihat warna darahnya. Tidaklah dia puasa dan dia solat sebab dia dianggap sebagai istihadah saja, bersih. Fa inna dzalika yujzi'uki, yang demikian itu cukup untukmu. Jadi kena mandi dan solat. Kemudian dalam solat itu taf'ali kulla syahrin kama tahidun nisa, dan lakukanlah setiap bulan sebagaimana wanita-wanita haid ini ada. Nah. Fa in qawiti, jika kau kuat untuk melewatkan zuhur dan kau cepatkan asar, kemudian kamu mandi apabila kamu bersih. Dan takhurid bersih di sini maknanya kamu bersihkan diri daripada darah tersebut. Bukan maknanya dia tak keluar lagi, dia keluar tapi bersihkan dulu. Mandi dah bersihkan baru mandi. Kemudian jamakkan antara zuhur dan asar jami'an. Jadi ini mensyarahkan hadis sebelum itu. Tadi tak sebutkan jamak dia macam mana. Ha, ini disebutkan. Rupanya jamak suri saja. Lewatkan zuhur, awalkan asar. Lewatkan maghrib, awalkan isya. Dan untuk subuh tak boleh jamak, mandi satu kali untuk solat subuh. Jadi adakah ini wajib? Akhir hadis tersebut menerangkan wa huwa ajabul amraini ilai, dan ini lebih aku sukai daripada dua perkara tersebut. Jadi menunjukkan bahawa mandi setiap kali nak solat ni, untuk dua solat ni lebih disukai. Adakah itu wajib? Jawabnya tidak, tidak wajib. Jadi ini menguatkan atau mensyarahkan hadis yang sebelum kita, dan yang juga oleh pendapat jumhur ulama kita akan bahaskan nanti pas solat isya. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man nabiy wa ba'da. Amma ba'd. Kita sedang bicarakan hadis Hanna binti Jahsy radhiyallahu anha dan fatwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau apabila beliau istihadhah, iaitu hendaklah beliau menganggapkan darah haidnya selama 6 hari ataupun 7 hari. Dan kalau dianggap sebagai darah haid, maknanya dia tidak solat dan tidak puasa dan tidak boleh bersetubuh seperti biasalah wanita yang haid. Dan selepas itu hendaklah dia mandi, dan telah diterangkan mandi ini dianggap sebagai mandi bersih daripada haid. Dan kemudian hendaklah dia solat 24 hari jika dianggap haidnya 6 hari ataupun 23 hari jika dianggap haidnya 7 hari. Dan kita katakan sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya menganggap haidnya 6 atau 7 hari sedangkan tidak diketahui di sini apakah wanita ini, Hamnah ini, mempunyai adat 6 atau 7 hari atau tidak. Tetapi di dalam hadis terdapat isyarat bahawa 6 atau 7 hari haid kemudian 24 atau 23 hari suci ini adalah adat ataupun tempoh biasanya haid dan sucinya an-nisa, iaitu wanita-wanita. Jadi Rasulullah SAW mengembalikan beliau kepada adat kebanyakan wanita di sana, iaitu ketika itu. Dan kita katakan ini menunjukkan bahawa jika seseorang itu tidak ada adat kebiasaan, iaitu tidak ada adat kebiasaan, maka dia mengikut adat siapa? Dia mengikut adat wanita-wanita lain. Dan wanita-wanita lain ini juga bukanlah wanita. Kalau dia tinggal di Singapura, dia ikut adat wanita di Mekah. Entah-entah Mekah itu tempat kiblat, ikut wanita kat Mekah. Tak mesti juga. Jadi hendaklah dia mengikut tempoh haid wanita-wanita di kampungnya, lebih khusus lagi keluarganya sendiri. Itu lebih dekat. Kerana tentu ada wanita-wanita sanak saudaranya yang mana mempunyai haid yang tetap dan suci yang tetap, jadi ikut mereka. Jadi ini antara dalil bahawa kita kadang-kadang dibenarkan untuk berhukum dengan dalil adat. Inilah dia. Dan terdapat kaedah yang masyhur termasuk kawaidul al-kubra al-adah muhakkamah. Ada lima kaedah yang besar yang di bawahnya terlahirlah banyak lagi kaedah-kaedah. Salah satu daripada lima kaedah yang besar ini adalah kaedah ini, al-adatu muhakkamah. Ini adat itu dijadikan hakim. Bilakah adat dijadikan hakim? Adakah sembarang adat? Jawabnya tidak. Bila tidak ada dalil yang menetapkan hukum tertentu, maka ketika itu hukum itu dikembalikan kepada adat kebiasaan. Jadi tidak ditetapkan, dia hanya diwajibkan. Seorang lelaki suami itu hendaklah memberi nafkah kepada isterinya dengan ma'ruf. Ma'ruf itu maknanya apa? Ikut ma'ruf lah, ataupun ikut kebiasaan yang baik. Jadi adakah mesti dia kasih nafkah, diberikan nafkah dengan kadar yang tertentu sekian ratus dolar sebulan? Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Jawabnya tidak, mengikut keadaan yang biasa dan juga bergantung kepada kemampuannya selepas itu. Jadi hukum-hukum seperti ini dikembalikan kepada anda. Begitu juga dengan pakaian. Pakaian lelaki, pakaian perempuan, adakah ada pakaian satu set tertentu untuk orang sunnah? Contoh, apalagi dinamakan salami, dia mesti pakai macam gini, gamisnya macam tu, sungkuknya macam tu, sandal dia macam tu, contohnya lah. Mesti beli kat kedai toko fulan. Kalau perempuan pun mesti pakai macam gini, warna begitu, mesti hitam je, tak boleh pakai terang-terang contohnya. Jawabnya, ia semua dikembalikan kepada urf. Selepas kita penuhi syarat-syarat yang diletakkan oleh syariat. Syariat diletakkan, tutup aurat, mesti tidak ketat dan seterusnya lah. Lepas itu semua dah dipenuhi, maka lain daripada itu fesen-fesennya, maka itu dikembalikan kepada adat kebiasaan. Kalau orang di kawasan kita pakai sarban, maka kita jangan tak pakai sarban pula. Kita ikut mereka pakai sarban, kita kan tak kawasan tu. Kalau mereka tak pakai sarban, mereka pakai selendang putra macam orang Arab Saudi, kita jangan pakai sarban ke mana, kita pakai macam mereka. Kalau mereka tak pakai tu, tak pakai ni, mereka pakai sungkuk haji, pakai sungkuk haji, mereka sungkuk hitam, sungkuk hitam lah. Kalau mereka tak pakai sungkuk, tak pakai sungkuk, tak ada. Cuma time solat je kita disunatkan pakai sungkuk ataupun tutup kepala tu pun tidaklah kita katakan sampai wajib. Dan tak payah nak bergaduh-gaduh, imam tak pakai sungkuk lah, sekarang mana boleh jadi imam, kecoh kemarin imam tak pakai sungkuk, bising. Ada banyak lagi benda, banyak lagi perkara tentang solat. Jadi sebahagian hukum mahkam dikembalikan kepada beri urf, kepada adat. Antara dalil yang kena pakai oleh ulama adalah ayat dalam surah Al-A'raf khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rif 'anil jahili. Ambillah kemaafan ini, perintahlah kepada buatlah kemaafan dan perintahlah kepada urf yang mengikut adat kebiasaan yang dianggap baik. Tetapi masalah kita adalah sebahagian orang menggunakan kaedah yang betul ini tapi diaplikasikan kepada perkara-perkara yang tidak boleh digunakan kaedah ini. Kerana mana punya kaedah pun tetap dia ada syarat-syaratnya. Apa juga adat, yang pertama sekali tidaklah sesuatu adat itu boleh menyalahi nas, tak boleh menyalahi Quran dan hadis. Kalau Quran dah terangkan ini haram, ini bid'ah, maka tak boleh kita berhujah tapi adat orang semua buat macam ini, apalagi ustaz-ustaz semua buat macam ini. Itu tak boleh, lagi tak boleh. Sebab apa? Tidak ada mana manusia sama ada individu berkumpulan boleh lebih besar daripada daripada dalil. Kita disuruh untuk ikut apa yang diturunkan kepada kita dan kita dilarang daripada mengikut hawa nafsu. Alif lam mim sad kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra lilmuttaqin ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkaru. Ikutlah, telah diterangkan kitab ini diturunkan kepada Rasul, ya? Ikutlah yang kita nak sampaikan, ikutlah apa yang diturunkan kepada kamu. Apa yang diturunkan kepada kita? Ada kitab lain selain Al-Quran? Al-Quran saja. Dan yang bersama dengan Al-Quran, yang mensyarahkan Al-Quran, iaitu sunnah Rasulullah SAW. Jadi diperintahkan untuk ikut Quran. Apapun ada, tak boleh menyalahi Al-Quran. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan kamu ikut selain daripada yang diturunkan kepada kamu awliya, sebagai sandaran, sebagai pemimpin, sebagai penolong dan sebagainya. Mana-mana ulama yang bersalahan dengan wahyu yang diturunkan kepada kita, la tattabi'u, jangan ikut. Jelas tak jelas ya? Jelas, banyak saya boleh bacakan ayat-ayat macam ni. Jadi adat macam mana pun tak boleh bersalahan dengan syariat. Kalau orang pakai, wanita pakai tabarruj, selendang ataupun tudung dia pakai ikat sampai nampak leher, nampak bau dan sebagainya. Lepas tu dia kata, ini adat semua orang buat apa? Memang yang buat hati-hati, yang tak boleh belajar yang buat. Ustazah pun buat kan? Saya tu saya tanya kau. Ustazah zaman sekarang lain. Anak ustazah belasan tahun, 20 tahun dan sebagainya, dia masih lagi nak bergaya lagi. Dia belum boleh kawal lagi dia punya apa tu, dia punya kehendak naluri wanita tu memang suka nak berhias. Tapi masalah dia ilmu pun tak ada, tak dapat tu. Kalau ada pun maknanya kita kalah dengan kehendak seperti itu. Jadi tak boleh jadi hujah, apa pun tak boleh jadi hujah apabila nas tu bersalahan dengan syariah. Nanti akan datang sebahagian festival-festival, contohnya orang Islam kan sambut Christmas tahun. Belum sambut. Dan kita hampir macam Christmas lah. Lepas Christmas nanti ada apa? Maulid Rasul. Orang kita kata ini tak ada dalam ma'unzila ilaikum, tak ada dalam apa yang diturunkan kepada kita, tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tak ada dalam amalan sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seterusnya. Kita keluarkan hujah macam macam. Tak ada. Lepas tu mereka kata, tapi kan adat itu menjadi hakim. Tengok semua orang buat, satu dunia buat, ustaz-ustaz buat. Boleh line up berapa ramai aku dalam gambar. Ustaz ni macam sama satu, semua join. Takkanlah tak boleh. Itu dia, adat kan, adat mahkamah. Sekarang dah tahu, apa punya adat pun tak boleh menyalahi nas. Nas dah kata kan bahawa kullam muhdathatin bid'ah, setiap kali yang dia ada kan, yang ni dalam agama. Maulid ni agama ke? Kalau biasa main-main macam tengok bola, ni apa? Agama kan? nak dekatkan diri pada Allah SWT, jadi dia confirm agama. Dan Eid itu, perayaan itu, dan memang agama, hari raya ada ke tri, ada ke ibadat. Ibadat hari raya Idul Adha, ibadat. Sebab dia ditetapkan oleh Rasulullah SAW, ditetapkan bila dia hari raya. Sebab sebelum Nabi SAW sampai ke Madinah, orang-orang musyrikin dah ada hari raya. Ada dua hari juga raya. Nah, kemudian Rasulullah SAW kata Allah telah menggantikan untuk kamu dua hari raya yang lebih baik daripada ini. Jadi siapa yang takkan raya ni? Kali ini Rasulullah SAW kata Allah yang tukar. Jadi dua je, ada tiga, tak ada. Dua setengah pun tak ada. Hafilnya raya macam semalam, tak ada. Apa lagi awal Muharram, Nisfu Syaban, 17 Nuzul Quran dalam kalender kat sebagian negeri, lagi banyak tu punya. Dia punya hari raya. Right? Hari kematian pun ada juga. Nah, jadi kita katakan adat awal itu kita kata bersalahan dengan apa? Dengan kata-kata Rasulullah SAW setiap yang diadakan dalam agama. Agama adalah bid'ah dan hukum setiap bid'ah adalah dolalah, kesesatan. Tak ada satu pun yang hasanah yang petunjuk. Nabi dah kata kudu dan maknanya semua. Kami mana-mana orang Arab, tanya mana-mana orang Arab, siapa pun baru belajar bahasa Arab, dia akan tahu bahawa kudu maknanya setiap. Melainkan awak dalil bahawa ini terkecuali. Maksudnya awak bawa dalil lah, maulid ni ada. Kalau tak bawa dalil macam mana? Awak punya dalil kan bagus. Daripada pergi konsert, baiklah maulid. Daripada pergi tempat maksiat disco, baiklah maulid. Dan kau dia berit, oh sini tak ada rempit, sini lainlah naik motor ke apa, baiklah maulid. Kalau macam itu, apa juga boleh kita adakan dalam agama dengan alasan ini lebih baik daripada yang lain. Jadi tak ada faedahnya sabda Nabi SAW, jangan ada-adakan dalam agama. Bahawa setiap yang diadakan dalam agama yang bukan dari orang sebuah kami, maka ia tertolak. Nanti jadilah agama kita macam agama yang telah rosak, diselewengkan oleh ulama-ulama mereka ataupun pendeta-pendeta mereka. Itu agama Yahudi dan agama Nasrani. Awak tengok festival mereka berapa banyak. Sambut Christmas, konon-kononnya waktu Christmas mesti musim snow. Sekarang awak pergi Israel, Jerusalem, snow tak? Sejuk-sejuk pun dia tak snow. Kemudian orang ni tinggal kat North Pole. North Pole, sejak bila? Sejak bila mananya wali duduk kat North Pole? Nampak? Lepas tu boleh kasihkan hadiah untuk semua orang dalam satu malam macam Israq Mi'raj tu. Lagi kalau Israq Mi'raj, ya juga tak tu lah bila lagi diorang nak sedar. Sebab diorang dah pandai. Saya rasa sekarang dah mudah berawal golongan-golongan yang nak tolak, nak tolak ajaran apa ni, ajaran seperti ini. Kita tak apa, kita hormat dia. Diorang nak buat-buat lah. Kita yang heran ada sampai kita pun terikut-terikut. Waktu baru keluar fatwa kan, mufti negeri sebelah tu, dia kata pakai pakaian saya tak keluar saja dah haram. Betul. Alhamdulillah, kita harapkan bahawa keluarlah fatwa tu daripada majlis fatwa kita satu hari. Nah, jadi pakai sebenarnya dia punya usul dia, usul fatwa dia adalah atasyabuh, menyerupai orang bukan Islam ataupun perayaannya lebih teruk lagi. Jadi semua ni mesti kita jauhkan. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru billahi marru kirama. Dan mereka-mereka ini ibadatul rahman, sifat Allah puji mereka adalah mereka tidak menyaksikan az-zur. Az-zur lah penipuan, pendustaan, kebohongan. Dan ramai ulama salah satu Umar bin Khattab dan yang lagi menceritakan sejarah perayaan orang-orang musyrikin. Jadi mereka tak saksikan, tak ikut serta, tak ambil hal pun. Sebab itu diharapkan kita apa? Kita keluarkan tahniah ataupun kita ucapkan tahniah dalam apa ni, kerana munasabah hari raya, hari raya seperti itu. Sebab hari raya seperti ini adalah hari raya yang batil. Kerana dia adalah mengagungkan selain Allah SWT, hari raya yang mensyirikkan Allah SWT. Jadi mereka menganggap bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu manusia, manusia itu Allah. Na'udzubillah, itu baru keluar pada zaman tersebut dan dia mengorbankan dirinya, menghinakan dirinya mata-mata untuk untuk menghapuskan dosa anak Adam. Dan dosa itu bukan dosa anak Adam sendiri, tapi dosa siapa? Originalnya dosa. Siapa tu original dosa? Nabi Adam AS punya dosa. Pasal apa? Telah memakan buah larangan di syurga. Bapak berdosa, anak cucu cicit semua dari kiamat berdosa. Jadi mesti dihapuskan. Allah SWT kurbankan dirinya dengan anaknya ke dia ni, saya pun tak tahu lah, untuk menghapuskan dosa tersebut. Ini falsafah, ini khurafat. Khurafat. Jadi kita katakan bahawa adat kebiasaan, ya, adat kebiasaan sambut kelahiran ke, sambut kematian ke, sambut apa juga, maka jika ia perayaan di satu ibadat, maka hendaklah kita ini kita tinggalkan. Adapun dalam hal seperti istihadah dan sebagainya, darah dan seterusnya, ini benda-benda fizikal, tabii, ada sifat-sifat yang tertentu dalam sunnatullah. Jadi dikembalikan hukumnya kepada adat. Jadi kalau bukan adat dirinya sendiri, dia ada ketentuan tempoh haidnya, maka diamalkanlah. Kalau tidak ada, diamalkan dengan apa? Dengan adat biasakan wanita-wanita yang dekat dengan dia. Dan tidak disyaratkan di sini orang itu dalam negeri panas dengan negeri panas, negeri sejuk dengan negeri sejuk, tak ada perbezaan. Jadi ambil kepada wanita kampungnya ataupun saudara mara. Dalam bab solat seperti hadis yang sebelumnya, hadis Asma' binti Umais, hadis Hamzah ini juga menyuruh wanita istihadah itu mandi untuk setiap kali setiap dua solat yang boleh dijamakkan, dan telah diterangkan cara jamaknya. Dan telah kita katakan bahawa yang ini tidak wajib, berdalilkan dengan lafaz yang akhir daripada hadis tersebut, wa a'jabul amrayni ilayya, yang demikian itu lebih aku sukai dari dua perkara tersebut. Jadi maknanya hukumnya sunnah, dan ini adalah pendapat imam-imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, dan lain-lain lagi dari kalangan sahabat. Jadi kita jumpulah, mereka beramal dengan apa yang ada dalam hadis ini. Walau bagaimanapun, kedudukan hadis ini daripada sudut sanadnya terdapat pembahasan. Tidak disepakati ulama hadis bahawa hadis ini sahih ataupun hasan. Diterangkan di sini, ia disahihkan oleh dua imam, yakni At-Tirmidzi, dan dihasankan oleh Al-Bukhari. Dan kata ulama di dalam nuskhah Jami' At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih, bukan sahih saja, hasan sahih, jadi lain. Ada pun Imam Bukhari, Imam At-Tirmidzi kan anak murid Imam Bukhari, jadi dia pernah tanya Imam Bukhari tentang hadis ini. Imam Bukhari menjawab hadis ini hasan. Dalam satu riwayat hadis ini hasan sahih juga. Jadi ini adalah pendapat sebagian ulama hadis tentang yang saya nak pergi saja, saya nak tetapi nak ringkaskan masa. Ada sedikit tentang pembahasan sanadnya dalam kitab yang kita baca, ya, surat 258 tafsir hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh yang lima kecuali An-Nasa'i. Jadi yang lima tu siapa? Imam Bukhari masuk tak? Tak. Imam Muslim masuk tak? Tidak. Jadi adalah Ashabu Sunan, yakni Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i dan Imam Majah, ada empat. Jadi yang kelima ni siapa? Musnad Ahmad bin Hanbal. Boleh? Jadi tak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Disahihkan oleh Tirmidzi dan dihasankan oleh Bukhari. Al-Mundiri mengatakan dalam Mukhtasar Sunan Abu Dawud, Al-Khattabi mengatakan sebahagian ulama tidak mahu berpegang pada hadis ini kerana Ibnu Uqail yang menjadi perawinya dinilai tidak demikian, yakni tidak kuat. Hanya ada kalam. Kalam Khattabi adalah salah seorang yang mensyarahkan kitab Sunan Abu Dawud. Jadi ada masalah dalam salah dalam sanadnya, ada seorang perawi Ibnu Uqail. Baik, ada yang mentiqahkannya ataupun ada yang mendoakannya, tapi yang banyak adalah mendoakannya. Kata Baihaqi pula diriwayatkan hadis ini juga. Hadisnya hanya diriwayatkan oleh Abdullah bin Muhammad bin Uqail daripada jalannya sahaja. Yang terdapat perbezaan pendapat tentang berhujah dengan riwayatnya. Inilah akhir kata-kata beliau. Jadi masalahnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Uqail bin Uqail ni ada khilaf tentang dia, dia dhaif ataupun tidak. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah. Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Kalau dia datang dia beriwayat banyak-banyak ni pun tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa yang menguatkannya. Kena faham, sebab di end of the day dia sampai dekat satu orang juga jalan situ. Sebab tu kita selalu tulis tu. Sampainya pada Ibnu Uqail naik atas. Jadi bawah dia dia Tirmizi 44 tu, 55 tu. Naik dia sampai ke situ juga. Jadi tak ada apa-apa. Dia kira satu hadis. Satu tarikh. Jadi tetapi kata Imam At-Tirmizi hadisnya hasan sahih kan saya kata tadi, dan dia juga mengatakan aku bertanya kepada Muhammad, ini Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari gurunya, tentang hadis ini. Dia mengatakan itu hadis hasan. Jadi sekarang kita tahu mana kita nak dapat Imam Bukhari hukumkan hadis. Kita buka kitab Sunan At-Tirmizi, kita akan jumpa banyak kali Imam Tirmizi kata aku tanya Muhammad, aku tanya Abu Abdillah, ini Bukhari. Nanti Bukhari kata begitu, begini, begini. Sebab dia anak murid Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bukhari kata hadis hasan, dan Imam Ahmad pula mengatakan hadis ni hasan sahih. Nah, Imam Ahmad yang kata hadis ni hasan sahih. Dengan demikian kita boleh mengetahui bahawa pendapat yang mengatakan hadis di atas tidak sahih adalah pendapat yang salah, kerana para ulama menilai hadis tersebut sahih. Okay. Itu dia pembahasannya. Tapi kalau panjang lebar lagi, saya rasa ada dalam 8 ataupun 10 ulama hadis melemahkan Ibnu Uqail ini. Dia jangan dari sudut hafalannya, bukan dari sudut percaya tak percaya, hafalan tak berapa kuat. Tapi minimum dia adalah seorang yang saduq. Saduq. Jadi sebab itu Syekh Al-Albani dan Allah Ta'ala hukumkan hadis ini sebagai hasan, tidak sahih. Hasan lah. Sebab apa? Hafalan perawi ini kurang sikit. Yang menjadikan dapat Bukhari dan Allah Ta'ala. Dan antara permasalahan hadis ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan akhir hadis itu. Kita lihat 258 di atas tu, atas tafsir hadis tu, dalam riwayat Abu Dawud habis sikit, dia mengatakan Amr bin Thabit meriwayatkannya dari Ibn Aqil. Lihat Ibn Aqil lagi, dia berkata, Hamnah berkata, yang demikian itu perkara yang paling aku sukai. Bahawa Ajabul Amrani ilai, dia tidak mengatakan itu ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kita punya ni, seolah-olah yang kata itu lebih aku sukai dan seterusnya adalah kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata qala. Zahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambung. Tapi dalam lagi satu riwayat yang cakap ni bukan Nabi, tapi adalah sahabiah dari Hamnah. Baik. Jadi itu antara sedikit masalah berkaitan dengan hadis ini. Ada kulihat kalau ini datang daripada sahabiah ini juga, wallahu'alam, itulah pahaman beliau, dan beliau adalah sahibul kisah. dia faham bahawa perintah mandi dan seterusnya ini adalah sunnah. Jadi kaya kita ikut pendapat beliau. Sebab tu kebanyakan ulama saya dah kata tadi, imam-imam yang empat dan lain-lain sahabat lagi mengamalkan dengan apa yang terdapat dalam hadis ini. Yang ini tidak wajib untuk mandi untuk jamak dua solat. Kalau dia tidak mandi untuk jamak dua solat, maka kita kena pakai bahagian yang ada dalam hadis wa tawaddai baina bukan di sini, di riwayat yang sebelumnya wa tawaddau fi ma baina dhalik, riwayat Asma bin Umais hadis sebelumnya, dia berwudu antara keduanya, yakni antara solat. Kalau dia tak mandi, dia solat, dia wudu setiap kali nak solat. Jadi ini dari bahawa istihadah tu membatalkan wudu. Kaedah yang kita ambil daripada hadis ini menerangkan kemudahan syariat. Tadi pun kita dah cerita tentang Islam tu mudah, agama tu mudah. Ini antaranya. Kalau ada susah sangat, asyik keluar dari dalam, dia jadi senang pula. Boleh solat tidak mengapa, walaupun tidak bersih. Tapi hendaklah dia bersihkan mana yang dia mampu, yang disebutkan dari perlu pakai kapas, pakai kapas dan sebagainya. Dan dia solat terus saja selagi mana apa ni dalam keadaan darurat. Walau bagaimanapun, wanita yang istihadah ni ada beberapa keadaan. Yang pertama, darah istihadahnya tidak berhenti-henti. Terus saja sampai 1 bulan sampai 2 bulan. Kalau berhenti pun agaknya 1-2 minit saja ataupun 1-2 jam. Jadi orang demikian boleh beramal dengan hadis ini. Maknanya apa? Walaupun darahnya keluar, dia bersihkan mana dia mampu, dia tak perlu nak mandilah, nak mandi lagi afdal. Selepas dia dah mandi haid, maka dia berwudu setiap kali nak solat. Setiap kali nak solat. Kalau dia solat pada waktunya. Kecuali kalau dia solat dalam keadaan inilah, jamak suri. Satu lagi adalah wanita yang istihadah, tetapi dia ada waktunya dia berhenti. Dan ini selalu juga, kalau istihadah itu berhenti dan kadar tempoh dia berhenti itu cukup lama untuk bersihkan diri, untuk wudu dan untuk solat, maka ketika itu hendaklah dia berani tunggu sampai waktu dia bersih tersebut. Selagi masih dalam waktu, ada tempohnya. Taruhlah 20 minit kita katakan, ataulah setengah jam tempoh berhentinya darah tersebut. Dia berhenti sekejap. Jadi dia tak boleh angkat wudu dan solat dalam keadaan darah keluar. Dia kena tunggu sampai apa? Sampai dia berhenti. Dia tahu dah berhenti sekejap ni. Jadi hendaklah dia berwudu dan solat dalam keadaan darah tak keluar. Itu wajib hukumnya. Sebab hukum tadi, solat, wudu dan solat dalam keadaan darah keluar itu adalah hukum darurat. Dan terdapat kaedah darurat, iaitu ad-daruratu tuqaddaru biqadriha au biqadariha. Darurat itu hendaklah dikadarkan dengan kadarnya, takdirkan dengan kadarnya. Jadi kalau daruratnya 90%, kita kasih ruang 90%. Kalau 100%, 100%. Kalau kurang daripada itu, kita kasih kurang saja. Tak boleh kita buka seluas-luasnya mentang-mentang darurat. Sebab Allah SWT berfirman, bila seorang itu kelaparan, kalau tak makan mati, dan dia hanya jumpa makanan yang haram, bangkai, darah dan sebagainya, boleh makan. Jadi ghaira barin wala adin, kala ismu alim, dengan dalam keadaan tidak melampau dan menganiaya. Jadi bukan sampai kenyang dan seterusnya. Nak bekal tak apa, kalau dia khawatir tak jumpa makanan, dia boleh bekal. Jadi kalau lapar lagi, nak mati lagi, dia boleh makan. Tapi jangan makan sampai kenyang dan sebagainya. Dah berat dia, dah juga benda ni. Tak boleh. Ad-darurah tu sebab kaedah kata ad-darurah tu tukar daru bin kadariha, ikut kadar ni sahaja. Jadi kalau dia tidak ada waktu yang kira cukup untuk bersuci dan solat, itu tak apa lah, bebas tadi. Bila-bila waktu dia boleh, dia boleh wuduk dan solat. Kebanyakan masalah apa di hari ini telah kita bahaskan. Jadi orang-orang yang punya keadaan seperti wanita istihadah ini boleh kita kiaskan dengan mereka, iaitu orang yang ada penyakit salasil baul, kencingnya tidak berhenti-henti. Maknanya bukan banyak sekali keluar banyak tak habis lah, minum air tu banyak sangat kan, maknanya keluar tak berhenti-henti, mungkin sedikit-sedikit tak berhenti. Solat ke tak solat? Solat. Bersihkan mana yang mampu. Kalau wanita pakai dia punya pad, dia ni pun kena pakai pad juga lah. Untuk mengurangkan ataupun meniadakan peringkasan najis. Kalau keluar juga tak apa. Lepas tu dia solat. Sama juga macam istihadah, kalau ada waktu dia berhenti, maka ketika itu tak apa. Jadi dia wuduk walaupun keluar kencingnya contohnya, dan apa-apa penyakit lain seperti itu, darah banyak keluar dari badan, ataupun orang yang tak berhenti-henti buang angin pun ada juga. Adalah penyakit buang angin tengah wuduk pun buang angin tak apa, angkat dulu sampai habis, baca doa dulu, baca confident, baca lepas tu solat Allah tak buang angin pot, kerana pot tu tak apa. Kenapa? Yes, dengan wanita istihadah. Boleh tak kian ini? Boleh. Tak, keadaan darurat. Walaupun pahala itu syarat sahnya salat, dalam keadaan ini gugur. Baik. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang itu melainkan apa yang dia mampu. Itulah yang dia mampu. Dan dia akan bahawa salat itu tidak gugur dalam keadaan-keadaan yang macam ini. Susah macam mana pun mesti solat ni satu-satunya ibadat yang wajib dilaksanakan dalam apa juga keadaan. Walaupun mungkin kurang syarat lah, kurang rukun lah dan sebagainya, tapi tetap nak dilaksanakan. Boleh lambatkan solat tu kalau perlu, tapi jangan sampai terkeluar daripada waktu. Nak terkeluar daripada waktu, nak jamak betul-betul, kena ada syarat-syarat lain. Itu pun boleh juga. Yang penting jangan tinggal. Nak pendekkan solat, itu pun ada keadaan, itu pun boleh juga kadang-kadang. Jadi benar atau tak benar orang yang berkata agama ini mudah, adin Yusuf, ya, dan kadang-kadang ini. Tapi mudah apabila dia dimudahkan oleh syariat. Jangan kita buka seluas-luasnya sehingga kita jadi orang yang sentiasa mengambil atau mencari yang mudah sahaja. Sebab itu tak ada alasan apa-apa bagi mereka yang kurang kerja, tak dapat solat. Macam tadi ada majlis walimah ke lah. Awak mungkin pernah dengar atau tak pernah dengar. Saya diberitahu ada ustaz kasih fatwa, kalau mak pengantin, mak pengantin nak sambut tetamu awali, apa ni, walimah ni, dia boleh jamak solat. Saya tak tahu jamak suri ke jamak betul. Saya rasa jamak betul. Maknanya lambat kan, kenaikan maghrib baru lalu solat zuhur dengan asar. Kononnya apa kan? Darurat. Apa sahaja darurat? Nak layan tamu. Layan tamu darurat. Okay. Banyak-banyak solatnya berapa minit? 10 minit zuhur, 10 minit asar, 20 minit lah total. Tapi tepat kan, 10 minit. Kalau orang tanya mana bapak pengantin, bapak pengantin, oh dia solat. Macam mana agak-agak orang kata malam? Masya Allah bagusnya, berkatlah walimah ni lah. Tak apa kita tunjuk tak apa-apa. Ada kirim, kalau ada harap, ya, makan lagi, minum lagi dan sebagainya. Apa masalah? Carilah waktu yang lengang-lengang sikit. Kalau tak ada lengang tak apa. Kalau dia boleh, kalau dia tak tahan nak buang air, apa dia? Apa dia buat? Dia pergi lah. 10 minit. Pergi kan? Itu panggilan orang bagi nature call. Nah, Bagaimana dengan panggilan ilahi? Orang kata panggilan ilahi lagi penting daripada panggilan telefon. Nanti kan dia jangan tahu. Itulah sepatutnya. Baik. Saya sebenarnya dah kata kita perlu bahaskan tentang masalah yang asas tentang haid, bilakah umur haid, kemudian kadar paling panjang haid, paling sikit haid, kadar suci paling panjang atau paling sedikit, dan bilakah putus haid, orang hamil haid ke tidak, semua masalah penting lah. Tetapi saya dapati bahawa saya perlu bawa kita baca hadis-hadisnya dulu, nampak dulu dalil-dalilnya. Sebab kita pergi melalui apa, jalan apa ni, hikmah melalui dalil, melalui sunnah lah, melalui hadis. Lepas ini kita baru sampaikan permasalahan fikihnya yang lebih detail, fuqahanya. Jadi mungkin kita perlu ni ada itu kan skrin, ataupun kalau kita nak bagikan mutar ke, khusus bahaskan tentang masalah-masalah ini lepas kita baca hadis-hadis, insyaAllah. Jadi kita berhenti dekat hadis ini dahulu. Ini semua nanti akan diperpanjangkan lagi pembahasannya. Ini ada soalan tulisan, kedua soalan. Yang pertama, di antara Imam Syafi'i rahimahullah dan Imam Al-Bukhari, siapa yang datang lebih awal, siapa yang lebih senior, lebih tua? Jadi jawabnya, yang lebih tua adalah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau dilahirkan tahun 150 Hijrah. Ada pun Imam Bukhari dilahirkan tahun 160 lebih. Jadi Imam Syafi'i termasuk daripada golongan guru kepada Imam Bukhari, bahkan guru-guru Imam Bukhari. Jadi yang saya ingat, Imam Muslim rahimahullah ta'ala pun meriwayatkan daripada anak murid Imam Syafi'i di Mesir yang masyhur, iaitu namanya Yahya bin Harmalah Al-Tujibi, seorang ulama Mesir. Dia tak diwajar langsung daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi yang lebih sini Imam Syafi'i. Walau bagaimanapun kalau orang tanya kenapa Imam Syafi'i kadangkala atau mungkin banyak kali keluarkan hukum ini fatwa tidak bersandarkan kepada hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dia jawab mudah. Zaman Imam Syafi'i belum lagi dibukukan, ditulis kitab Sahih Al-Bukhari. Sahih Bukhari kitab yang pertama yang sahih, kemudian baru Sahih Muslim, dan kemudian baru kitab sunan-sunannya. Di zaman Imam Syafi'i tak ada kitab-kitab tu lagi, belum habis sekarang lagi, belum lagi. Ia bukan maknanya mereka tak sezaman, mereka mungkin sezaman, mungkin jumpa sikit, tetapi kitabnya hadis-hadis ni belum dibukukan. Sebab itu tak mustahil kalau orang kata bahawa hadis-hadis yang ada dalam Bukhari Muslim ada yang tidak diketahui oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Yang kedua, benar atau tidak bahawasanya Imam Al-Bukhari rahimahullah anak murid kepada Imam Asy-Syafi'i? Jawabnya tidak. Saya tidak tahu bahawa Imam Bukhari ada berguru dengan Imam Syafi'i. Saya tak tahu sebenarnya. Yang saya tahu mereka bukan satu tabaqah, mereka tabaqah anak murid. Kita tahu bahawa Al-Imam Bukhari berguru dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Mazhab Hanbali tu, Imam Ahmad bin Hanbal ni, Imam sebelum tu dia belajar dengan Imam Asy-Syafi'i. Imam Bukhari belajar dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi itulah kita dapati generasi tawakal. Tetapi daripada sudut fikih Imam Bukhari, menurut kajian, menurut Syekh Masyur Al-Sadman, saya ingat lagi, dia mengatakan bahawa fikih Imam Bukhari ini kebanyakannya diambil daripada dua imam fikih, sama ada Imam Syafi'i fikihnya ataupun Imam Abu Ubaid rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama yang besar ketika itu. Abu Ubaid mempunyai kitab Al-Amwal Fikih. Sebab tu kita dapati banyak juga kesamaan fikihnya Imam Bukhari dengan fikihnya Imam Syafi'i. Sebab tu dalam masalah wajib baca Fatihah bagi makmum di belakang imam yang solat jahriyah, solat maghrib isyak subuh, ini adalah pendapat siapa? Imam Syafi'i dan juga pendapat Imam Al-Bukhari. Jadi kalau kita nak katakan dia anak murid direct, tidak. Imam Syafi'i lagi senior. Imam Syafi'i meninggal dunia tahun 210, 200, awal 200. Waktu dia namakan Mujaddid Qarn Tsani, yang tahun awal 200 tahun. Okay, satu lagi soalan. Katakan sepasang suami isteri berwuduk, lalu si isteri suami sengaja membatalkan wuduk pasangannya. Adakah batal wuduk pasangannya? Dengar, tulis satu sengaja, satu tak sengaja. Apa orang kata? Kalau dia dah sepasang suami isteri, lepas tu dia berwuduk, taruhlah dia wuduk sama-sama. Yang kita dah tahu Nabi SAW mandi dengan isteri je sama-sama, daripada satu bekas, dengan Aisyah, dengan berapa wanita, berapa isteri lain. Waktu wuduk tu dan waktu mandi tu dah kira batal lah. Macam nak sengajikan batal. Jadi untuk pendapat yang rajih, tidak batal bersentuhan antara suami dengan isteri. Pendapat yang rajih, Mazhab Hanafi, dia kata tidak batal. Itulah pendapat yang benar, insyaAllah. Kalau ikut Mazhab Syafi'i, saya terlupa pula, adakah dua-dua batal ataupun yang sentuh saja batal? Saya terlupa, kita dah bahaskan dulu. Yang mudahnya, dia tidak batal, sengaja dia tak sengaja. Assalamualaikum Ustaz. Tadi Ustaz dah sebut tentang adat dan hukum syar'i. Anak tanya tentang seluar yang dilipat ketika solat. Ada yang mengatakan bahawa kita boleh lipat seluar ketika solat asal saja tak sumbung. Ditambah pula ini masalah khilaf, makanya jangan dipertikaikan. Apa ini benar Ustaz? Apakah perlu melipat dengan baju yang panjang ketika solat? Okey, ada dua soalan. Soalan pertama adalah hukum lipat seluar dalam solat. Dalam solat ke bawah solat, apa bezanya? Asalnya dilarang seseorang lelaki itu memanjangkan kainnya lebih daripada buku lali. Ma asfalal ka'baini minal izari fa inna. Hadis yang sahih Bukhari dan Muslim. Apa juga kain ke, seluar ke, tuala ke, apa je lah, seluar bermuda, seluar apa kan, slack, seluar jeans, seluar apa, di bawah dua buku lali, maka dalam neraka. Baik, kemudian orang bahaskan, adakah kaki yang masuk neraka tapi lain tak kena? Tak payahlah cerita. Kaki confirm masuk neraka. Alhamdulillah, taklah. Takkan kaki je masuk. Ni hadis lemah. Sedang aja. Tak ada hadis Bukhari Muslim. Macam-macam riwayat. Baik. Jadi itu, tak Nabi tak beza-bezakan dalam solat ataupun luar solat. Baik. Jadi kalau dah dilipat, digunting, dijahit, apa, memang tinggal dilipat di atas, masuk tak dalam hadis tersebut? Mengikut fahaman saya, wallahualam, tak masuk lah. Sebab dia dah di atas buku lagi. Tapi tak bermakna lepas solat dia turunkan balik. Bila dia turun sengaja, maka haram kalau dia lipat tak haram. Ya, situ je masalah. Jadi kalau susah sangat tak lipat, terjatuh dan sebagainya, bukan lengkannya lah, itu yang sepatutnya. Apakah perlu melipat lengan baju yang panjang ketika solat sampai tutup meruk-meruk ni, sampai tutup tangan semuanya? Ada larangan sebenarnya lipat-lipat ni, ikat rambut dan sebagainya. Dalam Sahih Al-Bukhari, aku diperintahkan untuk sujud atas 7 gini dan juga jangan gini-gini. Kemudian ada pembahasan dalam Fathul Bari tentang masalah ini. Saya ambil yang rajih hukumnya tidak wajib dilepaskan apa tu lipatan-lipatan. Sebab ada ilah dia, maknanya dia ada sebab. Dalam keadaan tertentu, maka barulah dia haram. Yang itu bukan termasuk daripada bab syaratnya sah salat ataupun tidak. Ini tak ada masuk dalam syarat sah salat ataupun tidak. Ada apa soalan lain? Tadi dalam hadis yang kedua tadi, mandi itu bagi orang yang boleh sadar tu, itu mandi yang mengkilapkan majlis tu sahaja. Kita tak mandi lah dalam majlis tu sahaja. Mandi tu niat dia apa? Mandi yang setiap kali nak dua solat tu kan, dan subuh satu kali solat. Mandi ini bukan mandi bersih daripada hadas besar, bukan mandi daripada haid, tapi mandi ini adalah mandi bersih saja. Mandi bersih saja. Caranya sama dengan mandi biasa. Baik, tapi mandinya adalah untuk lebih bersih sahaja. Dan fokusnya adalah pada tempat keluarnya najis tersebut tu yang nak dibersihkan lebih-lebih. Maksudnya dia kena wuduk lagi. Kalau dia dah niat mandi tersebut macam mandi biasa, dengan mulakan dengan sunat basuh anggota wudu dahulu, maka dah terangkatlah. Dah terangkat. Tidak disyaratkan kita dah mandi kita wuduk lagi. Saya faham. Dan wuduklah antaranya bukan selepas mandi wuduk lagi. Tidak, kita tak sempat. Kalau kita dah akhirkan zuhur, dan lepas tu nak azan asar, lepas tu nak wuduk lagi, nak keluar kat wuduk lagi, tu bukan disuruh. Dan tujuan disuruh kombinkan ujung-ujung tu supaya tak payah nak bersuci lagi. Jadi maksud apa tu? Maksud wuduk antara dua solat, yang ni kalau awak tak mandi dan jamak dengan ujung-ujung ni, maka ketika itu kalau solat awal waktu zuhur, wuduk. Nanti masuk lagi awal asar, wuduk. Cuma kita mesti wuduk hanya bila lepas masuk waktu. Itu saja. Jadi ini adalah keadaan bila kita tidak mandi. Kalau dah mandi, tak perlu nak wuduk sekali lagi. Tadi yang saya dekat balik pada adat pembiasaan orang perempuan 6-7 hari tu, maknanya tak ada kebiasaan yang boleh kita pilih lebih dari 7 hari. Kalau dia dalam kampung tu, orang tu lebih, orang perempuan tu lebih dari 7 hari, tak ada atas, dia pun tak cek. Kalau ikut zahir hadis ini, Nabi kata 6 atau 7 hari. Ini aghlabun nisa. Sepatutnya semua wanita macam ni. Yang kebanyakan wanita ada 8, tapi ini mungkin kalau dalam makcik-makcik apa semuanya ada 1, 2, 8. Tapi yang kita nak tentukan ni antara 6 dengan 7. Itu je. Bukan 8, 9 dan seterusnya. Jadi terdekat orang yang mungkin ada kondisi yang ada dua jenis kan. Ada yang waktu yang tak bersih tu kan. Kalau dia tak tahu waktu bersih dia, jadi dia dah combine lah dengan urut dan asal. Jadi kemudian petang dia dah tak bersuah lagi lah. Jadi tak perlu ulangi lah, asal dia macam rantai yang berpuluh. Tak perlu ulangi. Kalau dia tak tahu bedanya bersih, kita sedang bahaskan. Kalau ada waktu dia bersih dan cukup masanya, maknanya mengikut keadaan yang dia tahulah, zon dia, sangka dia. Wanita sendiri dapat tahu, ni mesti lama sikit. Kalau dia tak tahu, macam biasa. Kadang-kadang dia rasa, alamak ni dah macam apa tu, teruk apa, dah tak pekat lagi, kita kata kan, macam tu lah. Jadi dia dah rasa macam itu, jadi dia tunggu lagi sekejap lah. Kali bersih lagi, terus dia di solat waktu. Dan masa pun masih ada lagi. Banyak bergantung pada masa juga. Dua perkara, ada dua perkara disebut kat sini. Satu adalah mandi untuk setiap kali dua solat. Satu lagi adalah wuduk saja. Yang antara permasalahan hadis ini ya, yang berbahagian adakah ini datang dalam saat kata ini daripada Rasulullah SAW atau kata-kata daripada Hamzah. Sebab itu ada permasalahan dalam bab ini. Tetapi amalan ulama pada makna hadis ini. Banyak yang antara yang kira paling banyak lah bila menghukumkan hadis, dia akan kata hadis tu hasan sahih. Ada macam-macam tafsiran dan akhir-akhir ni ada khilaf besar lagi tentang hasan sahih tersebut. Baik, ini yang masyhur lah yang disebutkan oleh ulama yang masyhur. Sanad hadis hasan sahih ini sama ada satu sanad saja ataupun lebih daripada satu. Kalau hadis itu satu sanad saja, lepas itu dikatakan hadis ini hasan sahih, maknanya hadis ini dihukumkan oleh sebagian ulama sebagai sanad yang hasan. Jadi dikatakan hadis ini hasan. Tapi ada sebagian ulama kata sanad ini sahih. Jadi macam mana nak hasan ke sahih? Kombinkan sekali hasan sahih. Jadi iktibar apa? Iktibar sebahagian ulama kata hasan, sebahagian ulama kata sahih. Ataupun dia sendirilah, dia menganggap bahawa hadis macam hasan pun ada, macam sahih pun ada. Boleh juga. Kalau hadis tu ada lebih daripada satu sanad, dua atau tiga, maka ketika ini ada sanad yang hasan pada Imam Tirmizi sendiri, bukan ulama lain, dan ada sanad yang sahih. Jadi apa nak buat? Dia pun komen kan, dia kata hadis ini hasan sahih. Kalau awak nampak main-main ke, itulah yang saya ingat. Tapi ada juga kata-kata ulama ada makna lain. Tapi ini yang masyhur dan kita tak mustalah. Jadi yang memulai memakai istilah hasan sahih, Imam Tirmizi? Tidak. Baru tadi awak baca, Imam Ahmad pun kata hasan sahih, Imam Bukhari pun kata hasan sahih, tapi tak berapa banyak. Yang paling banyak Al-Imam At-Tirmidhi dan Muhammad Ta'ala. Dan lepas tu orang dah macam tak pakai hasan sahih. Hasan sahih. Sebab kalau yang tadi tu sanad dia hasan sahih, kita terus hukum dia sebagai sahih. Tapi sahih dia lahirihi. Ataupun kalau hadis ni dah sahih, satu tu betul-betul sahih, terus kita hukum sahih lah. Kita tak payah tengok yang lemah, kita ambil yang paling tinggi. Ada pun bab hasan ni tu, kalau Imam Tirmizi kata hasan, dalam kitab Fadhail Ahmad Imam Tirmizi kata hasan. Kata ulama, hasan istilah Imam Tirmizi kena lihat. Kalau sanadnya tu nampak semua bagus, tapi Imam Tirmizi tak kata sahih, kata hasan, maka ketahuilah pada Imam Tirmizi dia ada penyakit yang tak nampak. Sebab tu dia kata hasan. Itu salah satu juga. Kalau hadis itu ada penyakit, nampak penyakit jelas, perawi buruk apalah perawi daif, tapi Imam Tirmizi kata hasan, patutnya daif jiddan, tapi Imam Tirmizi kata hasan. Kenapa? Sebab maknanya hasan, maknanya cantik, bukan sanadnya bagus. Ini ada di dalam sebahagian hadis 40, Arba'in. Imam Tirmizi kata hasan, tapi sebenarnya daif, jelas daif. Takkan Imam Tirmizi tak mau, tak tahu dia ulama besar ni, belajar dari Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Dia kata hasan, tapi sebenarnya hadis tu dhaif. Apa yang bagus dia? Bagus dia makna dia saja. Tak lupa apa hadis ni. Jadi kena faham lah istilah-istilah ulama ini. Dan itu pun ada khilafan yang dibahas dan seterusnya. Ini tak boleh kita kata begitu begini, melainkan kita kena research, dirasa semua hadis-hadis dia yang dikata hasan, yang dikata hasan sahih. Lepas tu kita tengok sanadnya, kenapa ni hasan sahih dan seterusnya, apa jenis-jenis. Ini adalah tesis-tesis yang dibuat oleh para ulama. Jadi rasa kita berhenti setakat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.